Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas risalah Al-Urjuzatil Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Al-ahdath minas sanatil khamisah hatta nihayati thaminah minal hijrah. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun ke-5 hijriyah sampai tahun 8 hijriyah. Jadi mulai bait yang ke-68 beliau akan membahas peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun ke-5 Hijriah. Kata beliau rahimahullah taala, wa kana fil khamat isma' wa thiqi al-ifku fi ghazwi banil mustaliqi. Wa kana dan adalah fil khamisati pada tahun ke-7 isma' wa thiqi, dengarkan dan percayalah. Al-ifku, terjadi yang namanya peristiwa hadithatul ifk, berita dusta. Fi ghazwi banil mustaliqi, itu dalam rangkaian kisah peperangan Bani Mustaliq. Taib. Di dalam bait yang ke-68 ini, beliau akan membahas dua peristiwa. Peristiwa yang pertama adalah hadithatul ifk atau hadithul ifk, kisah tentang berita dusta yang menimpa salah seorang ummahatul mukminin, yaitu ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Taib. Kemudian yang kedua adalah peristiwa ghazwatu banil mustaliq, peperangan Bani Mustaliq atau yang disebut juga dengan perang Al-Muraisi'. Dua peristiwa ini terjadi berbarengan. Kalau diurutkan, maka yang pertama kali adalah perang Bani Mustaliq. Setelah itu baru perjalanan pulang dari perang Bani Mustaliq, terjadilah peristiwa berita bohong yang menimpa ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Tetapi karena di sini beliau sebutkan terlebih dahulu hadithatul ifk, berita dusta yang menimpa Aisyah radhiyallahu anha, maka kita akan membahas terlebih dahulu kisah tentang hadithatul ifki. Tayyib. Hadithatul ifk adalah salah satu peristiwa yang disebabkan oleh ulah kaum munafikin. Kita tahu semenjak tahun yang pertama kaum munafikin mereka masuk ke dalam Islam hanya secara lahiriah saja, secara zahir, kenampakan saja. Akan tetapi yubtinunal kufra, mereka sembunyikan kekafiran di dalam hati. Mereka menyembunyikan permusuhan itu di dalam hati. Tidak suka bila melihat Islam berkembang. Mereka iri dengki dengan apa yang menjadi nikmat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kaum muslimin, maka mereka akan terus berusaha bagaimana caranya menjatuhkan kaum muslimin, bagaimana caranya membinasakan kaum muslimin. Berulang kali kita bahas peperangan demi peperangan, dan di sana pun tidak lepas dari bagaimana upaya yang dilakukan oleh kaum munafikin untuk merendahkan Islam dan kaum muslimin. Taib. Termasuk di sini pada hadithatul ifk. Hadithatul ifk menimpa Aisyah radhiyallahu taala anha, dan kisahnya sangat panjang sekali. Kita insyaallah akan mengambil langsung dari apa yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Taib. Beliau berkisah tentang bagaimana terjadinya peristiwa hadithatul ifk tersebut. Karena beliau yang mengalaminya, maka insyaallah taala cerita yang dibawakan oleh beliau Aisyah radhiyallahu taala anha adalah cerita dengan versi yang paling lengkap. Tayyib. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala di dalam sahihnya, demikian juga yang lain juga meriwayatkan hadis ini. Kita akan nukil dari apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran aqra'a baina azwajihi." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ingin keluar safar, maka beliau akan mengundi di antara istri-istri beliau. Dikumpulkan, kemudian ditulis undian dan diundi. Siapa nama yang keluar, itu yang akan diajak menyertai Nabi dalam safar. Tayyib. Lalu kata Aisyah, fa'aqra'a bainana fi ghazwatin ghazaha. Pada satu peperangan yang akan dijalankan oleh Nabi SAW, kharaja fiha sahmi. Ternyata yang keluar adalah namaku. Fa kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku pun keluar menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam pada safar peperangan tersebut. Ini keluar untuk berperang, tapi istri Nabi tetap ada yang ikut. Kenapa tidak ditinggal saja? Tidak demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali keluar beliau pasti membawa istrinya, mau safar ekspedisi atau safar peperangan enggak, tetap membawa istri beliau. Nah, kali ini Aisyah di bawah. Dan peperangan di sini meskipun tidak disebutkan oleh Aisyah, tapi sudah kita isyaratkan di atas tadi bahwa peperangan yang dimaksud adalah perang Bani Mustalik. Tayyib. Ba'dama anzala atau unzila al-hijab. Itu terjadi setelah diturunkannya ayat tentang hijab. Tayyib. Sudah kita bahas ayat ini bagaimana kemarin. Fakuntu uhmalu fi haudaji wa anzilu fihi. Maka aku pun keluar dengan dibawa di atas haudaj, di atas sekeduk, seperti yang kita sudah ceritakan kemarin. Nah, Aisyah diletakkan di situ. Wa anzilu fihi, aku pun duduk dan tinggal di situ. Fasirna hatta idza faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwatihi tilka wa qafala. Lalu kami pun berjalan untuk berperang. Setelah sampai di sana terjadi peperangan dan selesai peperangan itu. Nanti akan kita bahas peperangannya seperti apa. Intinya perang itu sudah selesai. Wa qafala, dan beliau pun kembali pulang ke Madinah. Wa danauna minal madinati qafilain. Lalu setelah hampir dekat ke kota Madinah, adzi adzan lailatan birrahil. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan malam itu untuk melanjutkan perjalanan. Faqumtu hina adzanu birrahil. Aku pun kemudian berdiri ketika mereka akan mengumumkan apa namanya melanjutkan perjalanan. Jadi sebelum dilanjutkan perjalanan, Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berdiri dan hendak keluar. Famasyaitu hatta jawaztu al-jaysh. Aku pun kemudian pergi agak jauh meninggalkan pasukan. Dalam rangka apa ini? Malam-malam pergi menjauh. Dalam rangka buang hajat. Tayyib. Nah, Aisyah menjauh dari pasukan. Falamma qadaitu sya'ni aqbaltu ila rahli. Tayyib. Ketika aku telah menyelesaikan hajatku, selesai buang hajat, aku pun kembali. Tayyib. Tapi sebelum sampai ke rombongan, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fa idza aqdun min jaz'i dhufarin qad inqata'a. Falamastu sadri. Aku pun kemudian memegang dadaku. Ternyata aku merasakan bahwa kalung yang ada di leherku, yaitu sebuah kalung beliau sebutkan min jaz'in dhufar, dari batu dhufar. Enggak tahu ini batu seperti apa, intinya batu mahal. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa kalung itu bukan kalung Aisyah. Kalung itu beliau pinjam dari Asma bintu Abi Bakar, dari saudaranya. Makanya ketika hilang panik Aisyah radhiyallahu taala anha. Faltamastu 'aqdi fahabasani badighauhu. Aku pun kemudian kembali mencari kalung itu. Bayangkan, kalung apa namanya batu hijau. Beliau sebut batu zafar. Hilang, dan itu adalah pinjaman dari Asma. Panik Aisyah mencari kalung tersebut. Fahabasani ibtigha'uhu, sehingga aku pun tertahan karena mencari kalung itu. Tidak bawa penerangan, kondisi malam hari di tengah padang pasir. Tidak tahu itu di mana. Bisa bayangkan bagaimana sulitnya mencari kalung itu? Baik, nah Aisyah mencari. Karena beliau sibuk mencari, qalat wa aqbal ar-rahdul ladzi kanu yarhaluna li. Datanglah orang-orang yang bertugas untuk menggotong aku. Digotonglah kemudian fahtamalu haudaji. Digotonglah sekedup itu, farahalu ala ba'iri, kemudian diletakkan di atas unta jatahku, alladzi kuntu arkabu alaihi, yang aku ada di atasnya, wahum yahsabuna anni fihi, dan mereka mengira bahwa aku sudah di dalam. Baik. Kenapa mereka mengira Aisyah sudah di dalam? Karena Aisyah ketika itu badannya tidak terlalu besar. Aisyah badannya tidak terlalu besar. Wa kana nisa'u idzaka khifafan la yahbulna wa la yaghishna al-laham. Dan kebanyakan wanita ketika itu, mereka itu agak kurus, ringan, dan tidak terlalu banyak daging. Ini menggambarkan beliau. Aku ketika itu bukan wanita yang gemuk, wanita yang kurus, sehingga diangkat pun antara ada Aisyah di dalam atau tidak ada Aisyah di dalam, itu seolah-olah tidak ada bedanya. Makanya mereka tidak curiga kalau Aisyah enggak ada. Diletakkan di atas unta, jalanlah unta itu. Tayyib. Falam yastankiril qaum khiffatal haudaj hina rafa'uhu wa hamaluhu. Orang-orang itu pun juga tidak curiga kenapa sekedup itu ketika mereka angkat, mereka letakkan di atas kendaraan, kok begitu ringan. Wa kuntu jariyatun hadithatu as-sinni, atau wa kuntu jariyatan hadithat as-sinni, dan aku ketika itu masih remaja, masih muda belia. Faba'athu al-jamal fasaru, mereka pun kemudian menggiring onta itu, dan lanjutlah rombongan tersebut untuk pulang ke Madinah. Wa wajadtu 'aqdi ba'da mastamarra al-jaysh, tatkala rombongan itu sudah pergi, aku pun berhasil mendapatkan kalung Asma. Baik. Tatkala sudah mendapatkan kalung Asma, fajitu manazilahum wa laysa biha minhum da'in wala mujib. Tatkala aku sampai ke tempatku, ternyata sudah tidak ada orang. Tidak terlihat satupun manusia yang menjawab. Baik. Maksudnya kalaupun Aisyah berteriak, tidak ada yang jawab. Kenapa? Sudah pergi cukup jauh. Kafilah itu, rombongan itu sudah pergi cukup jauh. Rasulullah ada di sana. Dan sekedup Aisyah juga sudah dibawa. Ontanya Aisyah juga sudah jalan. Tayyib, mau gimana? Ke arah mana? Tidak tahu Aisyah radhiyallahu taala anha. Tayyib. Fatayammamtu manzilil ladzi kuntu fihi. Maka aku pun memilih untuk duduk di tempatku tadi. Tayyib. Duduk di situ menunggu. Wa dhanantu annahum sayafquduni fayarji'una ilayya, dengan harapan mereka akan menyadari bahwa aku tidak ada di dalam, fayarji'una ilayya, kemudian mereka akan kembali dan mencari aku di tempat ini. Ini cerdasnya Aisyah, beliau tidak mau menyusul. Kalau sampai menyusul bisa jadi perkaranya lebih besar. Baik. Paham? Makanya beliau pilih di sini saja. Kalau nanti pasukan itu sadar Aisyah tidak ada, mereka pasti akan kembali. Baik. Fabaina ana jalisatun fi manzili ghalabatni aynayya fanimtu. Tatkala aku duduk di tempat itu, ternyata aku terkalahkan dengan rasa kantuk. Tayyib, fanimtu, aku pun kemudian tertidur. Malam gelap gulita, tidak ada penerangan, seorang wanita sendiri di tengah malam. Nunggu, yang ditunggu juga enggak kunjung datang, ini kepastiannya. Kapan pasukan itu akan kembali. Makanya kemudian Aisyah terkalahkan oleh rasa kantuk dan tertidur di pasir. Beliau tertidur. Wa kana Safwan ibnul Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu thumma dzakwani min wara'il jaysh. Dan ada seorang sahabat yang namanya Safwan ibnul Mu'attal. Tayyib. As-Sulami adz-Dzakwani. Beliau ada min wara'il jaysh, jauh di belakang pasukan. Tayyib. Kenapa kok sampai Safwan ibn al-Mu'attal masih tertinggal jauh? Fa asbaha 'inda manzili fa ra'a sawadin sawadi insanin na'imin fa 'arafani hina ra'ani. Tayyib. Siapa tadi namanya? Safwan ibn al-Mu'attal. Beliau ini terkenal sahabat yang kalau sudah tidur itu bangunnya susah. Kalau sudah tidur dibangunkan susah. Makanya seringkali kalau keluar pasti tertinggal jauh di belakang. Pasukan sudah kesana jauh, dia baru bangun, kemudian ikuti pelan-pelan. Dan beliau bawa onta. Tayyib. Nah, ketika itu Safwan bin Mu'attal sudah bangun, melanjutkan perjalanan untuk menyusul pasukan. Tayyib. Tapi kemudian Sofwan ibn Mu'attal melihat dari kejauhan ada sosok hitam di tengah padang pasir. Tayyib. Fa'arafani hina ra'ani. Tatkala kemudian Sofwan lebih mendekat, beliau pun kemudian mengenali aku. Tayyib. Kenapa? Sofwan mengenali Aisyah posisi tertidur dan terbuka hijabnya, cadarnya terbuka. Sehingga terlihat wajah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, melihat itu Sofwan kemudian terkaget, terkejut. Ada Aisyah di situ sendirian. Tayyib. Fa khamartu wajhi bi jilbabi. Tayyib. Atau fastaiqitu bi istirja'ihi hina 'arafani. Tayyib. Tatkala Sofwan melihat aku, dia pun terkejut dan mengucapkan istirja'. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam riwayat yang lain disebutkan zaujatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inna lillah, ada istri Nabi di sini. Nah, karena suaranya keras, Aisyah pun terbangun. Tayyib. Pertanyaannya, dari mana Sofwan tahu kalau itu Aisyah? Dari mana Sofwan tahu kalau itu Aisyah? Beliau sudah mengenali Aisyah sebelum turun ayat hijab. Tayyib. Jadi Sofwan sudah tahu, makanya ketika terbuka cadarnya Aisyah, beliau tahu ini Aisyah. Tayyib. Hanya itu saja yang terucap. Tayyib. Ingat, tidak ada riwayat yang lain bahwa beliau kemudian mengucapkan hal-hal lain. Hanya istirja dalam riwayat Al-Imam Bukhari, dan riwayat yang lain beliau hanya mengucapkan zaujatu Rasulillah. Ada istri Nabi di sini. Tayyib. Wa kana ra'ani qabla al-hijab, dan Sofwan sudah pernah melihat aku sebelum turunnya ayat hijab. Fa khamartu wajhi bi jilbabi, aku kemudian spontan menutupi wajahku dengan cadar milikku. Wallah ma takallamna bi kilmatin. Tayyib. Demi Allah, kami sama sekali tidak berbicara sepatah kata pun. Aisyah diam, Sofwan juga diam. Tayyib. Wala sami'tu minhu kalimatan ghairu istirja'ihi. Aku juga tidak mendengar kata-kata lain yang keluar dari mulut Sofwan kecuali hanya kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un di awal tadi. Karena kagetnya Sofwan. Setelah itu beliau diam, tidak melanjutkan pertanyaan kenapa kok tertinggal, bagaimana kondisimu begini, tidak. Beliau diam. Tayyib. Lalu apa yang dilakukan oleh Sofwan? Wahawa hatta ana kharahilatahu. Kemudian Sofwan pun berpaling dan menjadikan ontanya supaya mau merunduk. Dijadikan ontanya merunduk. Kemudian onta itu pun merunduk. Tayyib. Faraqibtuha, faqumtu ilaiha faraqibtuha. Aku pun kemudian berdiri dan naik di atas onta itu. Aisyah paham itu isyarat bahwa disuruh naik, dan Sofwan sudah mengalihkan pandangannya, tidak melihat, hanya diturunkan ontanya. Sofwan mengarah ke arah yang lain. Aisyah naik. Ketika Aisyah sudah naik, onta itu kemudian diberdirikan lagi. Fantolaqo yaqudu bi arrohilata hatta atainal jaish. Kemudian beliau pun menggiring onta itu sampai bertemu dengan pasukan. Tayyib. Muwaghirina fi nahri dhahirah wa hum nuzulun. Ketika sampai ke sana, hari sudah terang dan mereka sedang singgah. Tayyib. Nah, ini masalahnya kemudian terjadi. Tayyib. Qalat fahalaka man halaka wa kana alladhi tawalla kibaral ifki Abdullah ibnu Ubay ibni Salul. Setelah itu kata Aisyah, barulah terjadi kebinasaan. Binasa orang-orang yang binasa, dan yang bertanggung jawab paling besar atas terjadinya hadithatul ifak itu, kata Aisyah, adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia yang kemudian menyebarkan berita dusta, menyebarkan berita hoax tentang Aisyah dan Sofwan. Tayyip. Coba antum bayangkan, mereka datang, Sofwan di depan, Aisyah di belakang. Malam hari. Ini kesempatan orang-orang munafikin. Ada celah untuk menjatuhkan kehormatan keluarga Nabi. Ada celah kemudian untuk merobek barisan kaum muslimin. Dilakukanlah oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia sebarkan berita dusta itu. Menyebarlah berita dusta tersebut. Tapi Aisyah tidak tahu. Berita itu menyebar, Aisyah tidak tahu. Tayyib, kita lanjutkan. Qala Urwah, Urwah mengatakan, akhbartu annahu kana yusha'u wa yatahaddatsu bihi 'indahu fayuqirruhu wa yastami'uhu wa yastawshiyahu. Tayyib. Dan aku diberikan kabar, kata Urwah, bahwa Abdullah kemudian yusha'u wa yatahaddatsu bihi 'indahu, menyebarkan berita tersebut, bahkan berani membicarakan itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berita itu pun kemudian setelah sampai di Madinah, berita itu menyebar dengan cepat. Seperti inilah berita dusta, berita terbalik itu. Cepat sekali menyebarnya. Semua orang di kota Madinah tahu. Nah, ketika sampai di Madinah, qadarullah, Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau jatuh sakit. Datang dari perjalanan tersebut Aisyah sakit. Maka kemudian beliau tinggal di rumahnya. Tidak tahu apa yang terjadi di luaran sana. Beliau tidak tahu kalau sudah tersebar berita jelek tentang diri beliau radhiyallahu taala anha. Tayyib. Kita lanjutkan. Qalat Aisyah, kata Aisyah, faqadimnal Madinah, fashtakaitu hina qadimtu syahrun. Kami pun tiba di Madinah, tapi setelah aku tiba, aku pun jatuh sakit sampai satu bulan lamanya. Tayyib. Aisyah di rumah dan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Satu bulan berita itu menyebar di Madinah. Tayyib. Barangkali juga mungkin sudah keluar dari kota Madinah berita tentang Aisyah. Wan nasu yufiluna fi qawli ashabil ifk. Dan manusia mereka sudah membicarakan tentang ucapan dari orang-orang yang membuat berita dusta ini tadi. La ashuru bi syai'in min dzalika. Aku tidak merasakan dan aku tidak mengerti sedikit pun apa yang terjadi tentang berita dusta itu. Tayyib. Wa huwa yuribuni fi waj'i. Tetapi ada sesuatu yang membuat aku janggal, kata Aisyah, fi waj'i, ketika aku sakit, anni la a'rifu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-lutful lati kuntu ara minhu hina ashtaki. Yang membuat aku sedikit curiga adalah kenapa ketika saat aku sakit tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah sakit beliau akan sangat lembut memperlakukan Aisyah, tapi ketika itu tidak. Beliau masuk ke rumah Aisyah dingin saja. Tidak ada pertanyaan, tidak ada apa-apa. Nah, ini Aisyah sudah curiga, ada apa kok Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba berubah sikapnya? Tayyib. Innamal ludfu afan, innama yadkhulu alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayusallima thumma yaqulu kaifatikum thumma yansharif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringnya hanya masuk ke rumah kemudian mengucapkan salam, setelah itu hanya bertanya kaifatikum, bagaimana kondisi Anda. Tidak ditanya namanya Aisyah, bagaimana kondisi Anda. Bayangkan kalau suami istri ini yang belum menikah tidak akan paham seperti ini. Biasanya ada kalimat-kalimat sayang, tiba-tiba kok bertanya dengan kalimat umum, bagaimana kondisi Anda, baik-baik, setelah itu ditinggal pergi. Baik. Nah, Aisyah sudah notice di situ ada apa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau belum tahu apa yang terjadi. Tayyib. Fadzalika yuribuni wala asy'uru bisyarr. Itu yang membuat aku curiga, tapi aku sama sekali tidak mengerti ada keburukan yang terjadi di luar sana. Hatta kharajtu hina naqahtu, fa kharajtu ma'a ummi Mistah qabla al-manasih. Tayyib. Kemudian sampai di satu malam aku ingin keluar buang hajat. Tayyib. Qabla al-manasih, dan ketika itu rumah-rumah Madinah belum punya WC, belum punya toilet pribadi. Jadi kalau mereka ingin buang hajat harus keluar menjauh dari kota, buang hajat di sana, kemudian kembali. Tayyib. Wa kana mutabarrizuna wa kunna la nakhruju illa lailan ila lailin. Dan kami tidak keluar untuk menunaikan hajat kecuali hanya pada malam hari. Wa dzalika qabla an nattakhidzal kunuf qariban min buyutina. Itu terjadi sebelum ada toilet di samping rumah kami. Wa amarna atau wa amruna amrul Arab al awal fil bariyah, dan kami melakukannya sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Arab zaman dahulu, pergi menjauh kemudian buang hajat di tempat yang gelap tersebut. Tayyib. Wa kunna nata'adza bil kanaf an natakhidaha inda buyutina, dan dahulu kami memang tidak suka, ini sedikit kisah apa namanya tambahan, dan dahulu kami tidak suka untuk membuat toilet di samping rumah. Ini sebabnya kenapa orang Arab dulu tidak punya toilet. Ini kata Aisyah, kami dulu itu tidak suka ada toilet di samping rumah. Kenapa? Baunya mengganggu. Makanya mereka memilih untuk tidak bangun toilet di rumah. Rumahnya hanya kotak saja, ada kamar, ada dapur, tidak ada toiletnya. Toiletnya di mana? Mereka pergi menjauh di sana supaya tidak ada bau di sekitar rumah. Tayyib. Qalat fantalaqtu ana wa ummu Mistah. Aku pun kemudian keluar malam itu bersama Ummu Mistah. Wahiyya ibnatu Abi Rahm ibnul Muttalib ibnu Abdi Manaf. Dan Ummu Mistah ini adalah putri dari Abu Rahm ibnul Muttalib bin Abdi Manaf. Wa ummuha bintu Sakhr bin Amir khalatu Abi Bakar. Sedangkan ibunya Ummu Mistah adalah anak perempuan dari Sakhr bin Amir. Baik. Nah, ibunya ini adalah bibi dari Abu Bakar As-Siddiq. Tayyib. Coba kita lihat nasabnya. Berarti siapa Ummu Misthah dengan Aisyah? Ibunya Ummu Misthah adalah bibinya Abu Bakar. Tayyib. Sehingga Ummu Misthah dengan Abu Bakar hubungannya apa? Sepupu. Ummu Misthah dengan Abu Bakar hubungannya sepupu. Tayyib. Abu Bakar punya anak Aisyah. Ummu Misthah punya anak Misthah bin Utsaqah. Jadi hubungannya antara Aisyah dengan Misthah apa? Juga sepupu. Misthah dengan Abu Bakar keponakan. Masalahnya nanti ada di sini hubungannya. Kenapa Aisyah menyebutkan nasab dari Ummu Misthah ini? Baik. Ummu Misthah dan keluarganya adalah keluarga yang ekonominya kurang, keluarga miskin. Sedangkan Abu Bakar adalah keluarga berada. Nah, setiap hari Abu Bakar itu memberikan bantuan kepada keluarga Ummu Misthah, termasuk kepada Misthah bin Utsaqah dengan keluarganya. Diberikan bantuan oleh Abu Bakar. Tayyib. Jadi masih hubungan saudara. Kemudian kita lanjutkan. Wa bunuha Misthah bin Utsaqah bin Abbad ibnu Al-Muttalib. Anaknya Ummu Misthah namanya Misthah bin Utsaqah bin Abbad bin Al-Muttalib. Faqabaltu ana wa Ummu Misthah qabla qibala baiti hina faraghna min sya'nina. Setelah pulang dari buang hajat, aku pun kembali dengan Ummu Misthah. Tapi sebelum sampai rumah, faghathar atau fa'atharat Ummu Misthah fi mirtiha. Tiba-tiba saja Ummu Misthah terpeleset dan beliau jatuh. Terpeleset jatuh. Ketika jatuh, spontan keluar dari lisannya Ummu Misthah mengatakan bi'sa mapultah. Tayyib. Atau ta'isa Misthah. Sungguh celaka Misthah. Aisyah mendengar itu. Lalu mengatakan kepada Ummu Misthah, bi'sa mapultah. Tayyib. Atusabina rajulan syahida badran. Sungguh jelek apa yang engkau ucapkan. Tayyib. Aisyah dengan Ummu Misthah tadi hubungannya apa? Keponakan dengan bibi. Tayyib. Nah, bibinya mengucapkan seperti itu. Aisyah kemudian menegur. Sungguh jelek apa yang engkau ucapkan, wahai bibi. Apakah engkau mencela seorang laki-laki yang hadir pada perang Badar? Keutamaan kan? Sudah pernah kita bahas. Sahabat-sahabat yang hadir pada perang Badar, mereka memiliki keutamaan dan keistimewaan. Nah, ini diingkari oleh Aisyah. Kenapa mencela Misthah? Bukannya Misthah itu termasuk ahli Badar? Tidak pantas untuk dicela. Harus dihormati dan diutamakan sebagaimana Allah mengutamakan mereka. Mendengar itu, Ummu Misthah paham. Berarti Aisyah ini tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian Ummu Misthah berkata kepada Aisyah, "Ai hantah awalam tasma'i maqala." Duhai hantah, hantah itu wanita yang polos, yang tidak ngerti apa-apa. Duhai hantah, hei wanita yang masih polos, engkau tidak tahu apa yang dikatakan oleh Misthah itu. Lantas Aisyah pun bertanya, apa yang diucapkan oleh Misthah? Fa akhbaratni biqauli ahli al-ifk. Maka Ummu Misthah pun kemudian menceritakan tentang berita dusta yang menyebar di luar sana, di luar rumah Aisyah, dan Aisyah belum tahu. Tayyib. Mendengarkan kisah itu, kata Aisyah, fazdattu maradun ala maradi, aku pun bertambah sakit. Sudah sakit mendengar berita itu, tambah sakit. Bagaimana tidak sakit? Kehormatannya yang dibicarakan. Tayyib. Falamma raja'tu ila baiti, ketika aku sampai ke dalam rumah, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun masuk ke dalam rumah, beliau mengucapkan salam, tsumma qala, dan hanya mengucapkan kaifatikum, bagaimana kondisi Anda? Tayyib. Faqultu lahu atadzanu li an atiya abawayh. Kali ini aku meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak disebut ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Biasanya kan seperti itu. Baik. Nah, ini Aisyah hanya meminta, "Bolehkah aku bertemu dengan ayah ibuku?" Fa'adina li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengizinkan. Pembicaraan yang dingin antara Rasulullah dengan Aisyah. Baik. Lantas Aisyah kemudian keluar mendatangi rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Masuk, faqultu li ummi. Kemudian mencari ibunya dan mengatakan kepada ibunya, ya ummatah, madza yatahaddatsun nas, wahai ibu, apa sebenarnya yang terjadi, apa yang dibicarakan oleh manusia di luar sana. Qalat ya baniyah hawwini alayki, hawwini alayki, Fa wallahi la qallama kanat imra'atun qat wadhi'atun 'inda rajulin yuhibbuha. Wahai anakku, tenangkan dirimu, sabarkan dirimu. Demi Allah, sedikit seorang wanita itu ketika berada di tangan orang yang mencintainya, dia akan terhina. Tidak mungkin. Ini dihibur oleh ibunda beliau, oleh istrinya Abu Bakar. Tidak mungkin Rasulullah akan menyanyiakan engkau. Rasulullah adalah orang yang mencintai engkau, sehingga engkau tidak akan mungkin sengsara ketika berada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Laha dharair illa aktharna 'alaiha qalat. Kemudian banyak sekali yang dinasihatkan oleh ibunda Aisyah. Faqultu subhanallah aw laqad tahaddatha an-nas bihadza. Kemudian ibundanya bercerita dan Aisyah lebih kaget lagi. Subhanallah, maha suci Allah. Apakah manusia di luar sana sedang membicarakan ini? Sedang membicarakan kehormatanku. Tayyib. Qalat fa bakaitu tilkal lailata hatta asbahtu la yarqa'u li dam'un wala aqtahil binaum. Tayyib. Maka malam itu pun aku menangis semalam suntuk. Menangis sampai besok pagi hatta asbah. La yarqa'u li dam'un, saking aku bersedih dan menangis tersedu-sedu pagi harinya sampai tidak bisa lagi keluar air mata. Sudah habis air matanya. Wala aktahilu binaum, malam itu aku juga tidak bercelak. Karena kebiasaan Aisyah sebelum tidur beliau akan memakai kahal, memakai celak baru tidur. Malam itu tidak sempat memakai celak dan beliau hanya menangis semalam penuh sampai pagi. Pagi sudah saking menangis tersudu-sudu tadi, air matanya sudah tidak ada lagi. Hanya terdengar suara isak-isak tangis tanpa ada air mata dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Tayyib. Tsumma asbahtu abqi. Pagi harinya aku masih melanjutkan lagi, nangis lagi. Tayyib. Bisa diselami kan perasaan Aisyah radhiyallahu taala anha bagaimana? Jadi wajar beliau menangis. Pagi harinya setelah salat subuh menangis lagi. Tayyib. Qalat wa da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali ibni Abi Thalib wa Usamata ibnu Zaid atau wa Usamata ibnu Zaid. Tayyib. Kemudian hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Usamah bin Zaid dan memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhumah, bertanya kepada mereka. Yastashiruhuma fi firaqi ahlihi. Beliau bertanya, minta pendapat kepada Ali, kepada Usamah tentang keluarganya, maksudnya tentang Aisyah. Apakah aku harus ceraikan Aisyah atau tidak? Ini seorang nabi. Beliau bisa saja mendapatkan wahyu, tapi masalah istrinya ini Aisyah sudah berjalan satu bulan lamanya. Dan itu terkait kehormatan beliau, otomatis juga menyangkut kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah dituduh berzina. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan berzina. Bagaimana tidak besar musibah itu? Tayyib. Nah, beliau bertanya kepada Ali, "Ya Ali, bagaimana pendapat tentang istriku ini?" Tayyib. Afan, pertama kepada Usamah terlebih dahulu. Beliau bertanya kepada Usamah bin Zaid. Fa amma Usamata asyara ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam billadzi ya'lamu min bara'ati ahli wa billadzi ya'lamu lahum fi nafsihi. Faqala Usamah, ketika Usamah ditanya, beliau menjawab tentang kesucian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengutarakan apa yang selama ini beliau yakini tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah wanita-wanita mulia, wanita-wanita terjaga, wanita-wanita suci yang tidak mungkin melakukan itu. Lalu kata Usamah radhiyallahu taala anha, "Ahluka ya Rasulullah la na'lamu illa khairan." Keluargamu itu wahai Rasulullah, kami tidak mengetahui kecuali mereka itu adalah wanita-wanita yang baik. Wa amma Ali, setelah itu beliau bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, bagaimana pendapatmu wahai Ali? Ali pun menjawab, faqala ya Rasulullah, lima lam yudayyiqillah alaik wan nisa'u siwaha kathirun. Ya Rasulullah, kenapa engkau mempersempit dirimu sendiri? Seandainya engkau hendak mencari wanita yang lain, banyak wanita lain selain Aisyah. Tapi salil jariyata tusaddiquk. Kalau engkau mau bertanya kepada budak perempuan itu, dia akan berbicara jujur kepadamu tentang siapa Aisyah. Ini kata Ali. Maksudnya kalau Nabi mau menceraikan Aisyah, mencari wanita yang lain, insya Allah banyak dan mudah. Tapi bukan itu masalahnya. Tanya kepada budak perempuan itu, budak perempuan yang ada di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Siapa namanya? Siapa namanya? Barirah. Namanya Barirah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memanggil Barirah, dipanggil kemari. Dan beliau kemudian bertanya kepada Barirah. ay Barirah, hal ra'aitu, hal ra'aita syai' yuribuki. Wahai Barirah, apakah engkau melihat sesuatu atau bagaimana pandanganmu? Apakah engkau bisa mengeluarkan sesuatu yang selama ini membuat engkau ragu? Baik. Faqalat lahu Barirah. Lalu Barirah pun mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi ba'athaka bil haqq, demi zat yang mengutusmu dengan al-haq. Ma ra'aitu 'alaiha amran qattu aghmasuhu akthar min annaha jariyah." Aku tidak melihat kepada Aisyah ini ada masalah yang lebih besar. Aku melihat Aisyah ini annaha jariyatun hadithatus sin. Hanya seorang wanita muda, masih gadis yang belia. Baik. Tanamu an ajini ahlihi, ketika keluarganya memberikan tanggung jawab untuk menjaga kue, menjaga roti, dia pun tertidur dari kuenya, dari rotinya. Mafhum maksudnya. Jadi kebiasaannya orang Arab dahulu kalau masak roti diperintahkan anak-anaknya untuk menjaga supaya tidak gosong. Nah, Aisyah ini hanya seperti gadis kecil yang diperintahkan untuk menjaga pembakaran roti, dia kemudian tertidur saking capeknya. Hanya seperti itu saja kesalahannya. Tayyib. Mendengar apa yang dikatakan oleh Barirah, kemudian Rasulullah SAW pun merasa mantap tentang Aisyah. Beliau yakin, hanya saja perkara ini menyangkut perkara banyak orang dan menyangkut kaum muslimin. Beliau menunggu keputusan dari Allah. Tapi beliau tahu siapa yang menyebabkan terjadinya peristiwa yang memalukan ini. Siapa tadi? Abdullah bin Ubay bin Salul. Beliau pun kemudian muncul rasa ingin menghukum Abdullah bin Ubay bin Salul. Beliau pun kemudian keluar, naik ke mimbar dan beliau berkhutbah. Beliau mengatakan, "Ya ma'asyaral muslimin, man ya'dziruni min rajulin qad balaghani anhu adahu fi ahli." Wahai sekalian kaum muslimin, siapa yang bisa mewakili aku untuk menghukum orang yang telah menyakiti keluarga? Tayyib. Wallah ma'alimtu 'ala ahli illa khair. Demi Allah, aku tidak mengetahui keluargaku itu kecuali mereka adalah orang-orang yang baik. Walaqad dzakaru rajulan ma 'alimtu 'alaihi illa khairan wa ma yadkhulu 'ala ahli illa ma'i. Dan mereka telah membicarakan seorang laki-laki yang aku kenal. Dia adalah laki-laki yang baik, tetapi mereka membicarakannya karena apa namanya keluar bersama keluargaku. Padahal keluargaku itu tidak masuk, tidak keluar kecuali dengan aku, kecuali bersamaku. Maksudnya tidak mungkin mereka berbuat itu. Antara sahabat yang dituduh tadi, Sufyan ibn Mu'attal atau Aisyah radhiyallahu taala anha, mereka berdua orang baik dan tidak mungkin melakukan itu. Tayyib. Siapa yang bisa mewakili aku untuk menghukum orang itu? Tayyib. Mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdirilah Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad adalah akhu Bani Abdul Asyhal. Beliau dari kabilah Banu Abdul Asyhal dan beliau dari Aus. Tayyib. Beliau pemimpinnya, Sa'ad bin Mu'ad. Faqala ana ya Rasulullah. Lantas Sa'ad pun mengatakan, aku wahai Rasulullah, u'dziruka, aku yang akan mewakili engkau. Aku akan menghukum orang itu. Fa'in kana minal aus, fadorabtu unuqahu. Sebutkan saja siapa orangnya. Kalau dia dari kabilah Aus, aku akan penggal lehernya. Aku akan bunuh dia. Tapi, wa'in kana min ikhwanina minal khazraj. Karena itu adalah salah seorang dari kabilah saudara kami. Kabilah Khazraj. Wa kanat afan amartana fa fa'alna amruka, maka perintahkan saja apa yang engkau kehendaki, aku akan lakukan untuk mereka. Tayyib. Mendengar perkataan Sa'ad bin Mu'ad, berdiri pemimpin dari kalangan Bani Khazraj, siapa namanya? Sa'ad juga berdiri setelah itu dari Bani Khazraj, Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah berdiri. Beliau ini orang baik. Beliau sahabat Nabi SAW, hanya saja tersentil sentimen kesukuan. Mendengar ucapan Sa'ad bin Mu'ad tadi, tersentil beliau sentimen kesukuan. Beliau pun kemudian berdiri dan mengatakan, wa kana qabla dzalika rajulan salihan, kata Aisyah, dia adalah orang yang saleh. Lakin ihtamalat hul hamiyah, tapi hanya saja ketika itu dia tersulut dengan fanatisme kesukuan. Faqala li Sa'ad, Sa'ad bin Ubadah mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'ad, kadzabta la amrullah la taqtulu, engkau berdusta, engkau tidak akan mungkin bisa membunuhnya. Tayyib. Wala tuqaddiru ala qatrihi, dan engkau tidak akan mampu untuk membunuh dia. Maksudnya apa? Dilindungi. Kalau dari Khazraj jangan dibunuh. Tayyib. Jangan dibunuh dan engkau tidak akan mampu untuk membunuhnya. Kalau sampai engkau membunuh dia, selesai. Akan terjadi peperangan besar lagi antara Aus dengan Khazraj. Tayyib. mendengar ucapan dari Sa'ad bin Ubadah, berdiri lagi seorang dari Bani Aus, juga termasuk Nuqabah yang sering kita sebut namanya, siapa? Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair berdiri. Baik. Kemudian mengatakan kepada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu. Baik. Kadzabta la'amrullah, engkau berdusta demi Allah wahai Sa'ad bin Ubadah, lanaqtulannahu. Kalau seandainya betul orang itu dari Khazraj dan Rasulullah memerintahkannya, kami akan bunuh orang itu. Baik. Innaka munafiqun tujadilu 'anil munafiqin. Kenapa engkau menjadi seorang munafik yang membela seorang munafik lainnya dari kaummu? Kemudian lantas setelah itu terjadi kekacauan antara Aus dengan Khazraj. Nabi masih berdiri di mimbar. Terjadi kekacauan. Muncul lagi fanatisme kesukuannya. Orang Aus membela kabilahnya Aus, orang Khazraj membela kabilahnya Khazraj. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anha, "Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahfidhuhum." Nabi kemudian terus menenangkan mereka berdua, Aus dan Khazraj yang hampir bertikaian. Ditenangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian hatta sakatu. Mereka pun diam wasakata. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga diam. Tayib. Enggak jadi sudah. Enggak disebutkan siapa orangnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam turun. Tayib. Tapi kata Aisyah, fabakaitu yaumi dzalika. Siang itu ketika kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, aku pun masih menangis seharian penuh. Tadi malam menangis, pagi menangis, dilanjutkan lagi satu hari menangis. Tayib. La yarqau li dam'un wala aqtahilu binaum, sampai malam tidak keluar air mata. Saking dalamnya kesedihan Aisyah radhiyallahu taala. Dan malam itu aku juga tidak bercelak. Qalat wa asbaha abawayya indi. Besok paginya. Berarti satu hari dua malam. Besok paginya asbaha abawayya indi. Kedua orang tuaku menemui aku. Abu Bakar bersama istri beliau radhiyallahu taala anhuma. Qad bakaitu lailataini wa yauman. Aku telah menangis selama dua malam dan satu hari penuh. Terus-terusan menangis. Wala yarqau li dam'un wala aqtahilu binau. Malam itu aku tidak pakai celak dan aku sudah tidak lagi mengeluarkan air mata. Hatta inni la adhunnu annal buka faliqa kabidi. Sampai aku mengira bahwa dengan menangis terus-menerus ini nanti bisa menjadikan hatiku tercabut. Paham kan kalau orang menangis sedihnya dalam sesenggukan. Nah ini kata Aisyah, seolah-olah hati ini bisa keluar. Saking dalamnya beliau menangis radhiyallahu taala anha. Fabaina abawaya jalisani indi wa ana abki. Ketika aku tengah menangis dan kedua orang tuaku duduk di samping kanan dan samping kiriku, kata Aisyah, fasta'dantu ala imra'atin minal ansar fa'adantu laha. Ada seorang wanita ansar yang minta izin untuk menemui aku. Aku pun mengizinkan wanita itu masuk. Ketika wanita itu masuk, fajalasat tabki ma'i. Dia melihat aku menangis, dia pun ikut menangis. Tambahlah suara tangis di dalam rumah itu. Qalat fa baina nahnu ala dzalik dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sallama tsumma jalasa. Ketika kami sedang menangis bersama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba beliau masuk, mengucapkan salam lalu duduk. Qalat lam yajlis 'indi mundhu qila ma qila qablaha. Dan Rasulullah tidak pernah duduk di sisiku semenjak peristiwa itu terjadi. Semenjak berita itu menyebar, Rasulullah tidak pernah lagi duduk di sisiku. Terserah beliau mau duduk di mana, tapi tidak di dekat Aisyah. Padahal beliau seringnya berada di dekat Aisyah. Ketika Aisyah menangis pun beliau masuk mengucapkan salam dan tidak duduk di samping Aisyah. Beliau duduk di tempat yang lainnya. Taib. Wa qad labitha syahran la yuha ilaihi fi sya'ni bi syai'in. Dan sudah berlalu satu bulan belum juga ada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyangkut diriku ini. Taib. Qalat fatashhadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau fatashahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina jalasa tsumma qala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, beliau pun kemudian membaca pembukaan dan mengatakan amma ba'd. Adapun setelah itu, ya Aisyah, wahai Aisyah, ini dari jauh. Sudah bukan obrolan suami istri, tapi obrolan resmi. Beliau buka dengan khutbah dan bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, innahu balaghani ankiki kada wa kada. Sungguh telah sampai kepadaku tentang engkau demikian-demikian. Rasulullah bercerita. Baik. Fa in kunta bari'atun fasayubarri'ikillah. Kalau seandainya engkau adalah wanita yang terbebas, maka Allah yang akan membebaskan engkau. Wa in kunta alam tabidambin. Tapi kalau engkau merasa berbuat dosa, fastaghfirillah wa tubi ilaih. Minta ampunlah kepada Allah dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal 'abda idza i'tarafa tsumma taba. Karena sesungguhnya seorang hamba ketika dia telah menyadari dosanya, kemudian dia mau bertaubat, taballahu alaihi, Allah akan mengampuni dia dan Allah akan menerima taubatnya. Istrinya diceramahi seperti ini. Bagaimana dia tambah nangis? Tambah menangis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan beliau pun kemudian mengatakan, qalat Aisyah, falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqalatahu, qala sadam'i hatta ma ahussu minhu qatran. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai mengucapkan khutbahnya itu tadi, aku pun bertambah menangis, tambah terseduh-seduh sampai tidak lagi menetes air mata itu. Bagaimana tidak? Antum saja bisa bayangkan seperti ini. Sudah terkena berita dusta, orang terdekat menjauhi, kemudian datang bukan dihibur, diceramahi. Lihat bagaimana kesabaran Aisyah di atas agama Allah. Dia benar beliau radhiyallahu taala anha, dan yakin Allah pasti akan menolong beliau. Tapi ujian satu bulan lamanya itu bukan waktu yang sebentar. Apalagi Rasulullah sampai bersikap demikian. Musibah demi musibah membuat Aisyah terus menerus menangis. Harapan satu-satunya Rasulullah, ternyata Rasulullah juga demikian bersikap. Hanya tinggal dua orang, ayah dan ibu, di samping kanan, di samping kiri Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tayyib. Faqultu li abi. Setelah itu aku mengatakan kepada ayahku, ajib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni fi ma. Wahai ayahanda, jawab apa pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tentang diriku. Tayyib. Faqala, tetapi Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wallah ma adri ma aqulu li Rasulillah. Demi Allah wahai Aisyah, aku tidak tahu harus mengatakan apa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat ayahnya tidak bisa mengatakan sesuatu kepada Rasulullah, beliau pun kemudian melihat ibunya, kemudian mengatakan kepada ibunya, ya ummi, wallah ajibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima qala. Berikan jawaban kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas apa yang beliau tanya, wahai ibu. Tapi ibunya juga menjawab, wallahi ya Aisyah, ma adri ma aqulu li Rasulillah. Demi Allah wahai Aisyah, demi putri, wahai putriku, aku tidak tahu harus berbicara apa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di dalam rumah itu. Percakapan hanya mereka yang tahu. Abu Bakar tidak tahu harus ngomong apa, istrinya juga tidak tahu harus ngomong apa. Diam mereka. Aisyah tambah lagi menangis. Faqultu, aku pun mengatakan, wa ana jariyatun hadithatu sin. Aku hanya seorang gadis kecil, la aqra'u minal Qur'ani katsiran, yang juga belum banyak menghafal Al-Qur'an. Inni wallah, kemudian Aisyah melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku demi Allah, laqad 'alimtu qad sami'tu hadzal hadis. Aku sudah tahu dan kalian sudah mendengar berita yang tersebar ini, hatta staqarra fi anfusikum wa shadaqtum bihi. Sampai itu pun kemudian tertancap di dalam hati kalian dan kalian membenarkan berita itu. Wala ini i'taraftu lakum bi amrin, wallah, dan aku pun juga telah menyadari kalian ada sesuatu. Demi Allah, Allahu ya'lamu anni minhu bai. Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa aku ini terbebas. Aku ini adalah wanita yang suci. Fa wallahi la ajidu li walakum mathalan illa Aba Yusuf. Sekarang demi Allah, aku tidak bisa mengungkapkan satu permisalan yang terjadi sekarang ini selain apa yang terjadi pada ayahanda Yusuf alaihi salatu wassalam. Hina qala, ketika dia mengatakan fasabrun jamil, sungguh kesabaran itu nanti akan berbuah indah. Wallahul musta'anu ala ma tasifun, dan Allah satu-satunya tempat kembali atas apa yang kalian ucapkan itu. Baik. Tsumma tahawwaltu, setelah itu aku pun kemudian berpaling, wattaja'tu ala firasyi, wallahu ya'lamu anni hina idzin bari'ah. Aku pun kemudian tidur lagi di tempat tidurku dan Allah tahu aku pasti adalah wanita yang bebas. Aku wanita yang suci. Wallahi mubarri'i bi bara'ati, walakin wallah ma kuntu adzunnu annallaha munzilun fi sya'ni wahyan yutlah. Aku juga yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan diriku, tetapi sama sekali aku tidak menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti akan menurunkan satu ayat berkaitan dengan diriku, dan ayat itu akan selalu dibaca oleh kaum muslimin. Fasyani fi nafsi kana ahqaru min an yatakallamallahu bi amrin. Sungguh diriku ini tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala sampai berbicara menurunkan sebuah ayat tentang urusanku. Tayyib. Walakinni kuntu arju an yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi naumi ru'yan bi bari'ati atau yubarri'ani Allahu biha. Aku hanya berharap jika tidak turun satu ayat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan betikan mimpi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pembebasan kesucianku. Tayyib. Fa wallahi ma rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisahu wala kharaja ahadun min ahlil bait hatta unzila alaih. Demi Allah, belum lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beranjak dari tempatnya, dan belum ada orang yang ada di dalam rumah itu satupun yang keluar. Abu Bakar masih di situ, Aisyah masih di situ, Ibunda Aisyah masih di situ, Rasulullah masih di situ, dan wanita Ansor yang menangis tadi juga masih di situ. Baik. Lalu kata Aisyah, hatta unzala alaihi, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini kisahnya masih panjang. Stop atau dilanjutkan? Berhenti sampai sini. Ini masih panjang sekali. Insyaallah kita akan lanjutkan bagian yang kedua saja. Kalau dipaksa sekarang bisa sampai 7:30. Baik. Lanjut pertemuan berikutnya, nggih. Intinya kemudian setelah itu turun ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun mulai menggigil. Kelanjutannya bagaimana insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.